Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Menceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Imam Hakim daripada Abdullah bin Umar. Salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Mudminul khamr wal aqli walidayhi wad dayus allazi yafirru fi ahlihil khubus. Artinya, tiga golongan manusia yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Tiga golongan manusia yang haram masuk syurga, malah tidak boleh mencium bau syurga. Tuan-tuan, cium pun tak dapat. Jangan kata nak masuk, cium pun tak dapat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang minum arak, orang yang mengekalkan meminum arak. Kalau dah taubat ustaz, dah taubat, taubat tak apa. Setitik arak kita minum tuan-tuan, 40 hari Tuhan tolak ibadat. 40 hari. Dalam agama kita ni tuan-tuan, banyak sungguh cerita 40 ni. Banyak sungguh cerita 40. Nabi kata manusia ni kalau umur 40 tahun tak berubah lagi, payahlah nak berubah. Imam Ghazali kata manusia ni kalau dah masuk 40 tahun tak khusyuk lagi sembahyang, adalah benda tak kena tu. Nabi kata bermulanya kehidupan ni pada usia 40 tahun. Nabi diangkat pada usia 40 tahun menjadi Nabi. Banyak hadis tentang 40-40. Lintah depan orang sembahyang ni Allah tolak ibadat 40 hari. Ada yang kata 40, ada kata 40, 40 hari, 40 malam, 40 bulan. Nabi sebut 40. 40 apa? Tak tahu. Nabi Musa di apa nama umat Nabi Musa disesatkan di gurun pun 40 tahun. Mungkin tidak ada apa-apa pada angka 40 ni, kebetulan saja. Tetapi saya nak sebut pada tuan-tuan satu hadis sahih tentang angka 40. Tentang angka 40. Itqun minan nar wa itqun minan nifaq. Apakah benda yang boleh membebaskan tuan-tuan daripada neraka? Insya-Allah tak masuk neraka. Dan membebaskan tuan-tuan daripada nifaq, munafik, sifat munafik. Iaitu apa? Sembahyang berjemaah, jangan tinggal selama 40 hari pada takbir yang pertama berserta tu imam. Nabi kata siapa yang boleh sembahyang berjemaah dengan imam, takbir yang pertama tak tinggal selama 40 hari, bebas daripada neraka dan bebas daripada sifat munafik. Tuan-tuan boleh buat? Orang perempuan kata kami tak dapatlah ustaz, kami tetap bulan cuti ustaz. Tunggu mengandung buat, insyaAllah. Makji-makji tunggu mengandung, nanti buat. Kalau tak nak mengandung, tunggu uzur, cuti. Dah tak ada uzur dah, boleh buat. Jangan makji-makji kata itulah Islam ni, tak ada pada kami orang perempuan. Orang lelaki-lelaki bolehlah buat, dia tak ada uzur. Jangan cakap gitu makji. Orang lelaki-lelaki walaupun tak ada haid, berapa ramai yang boleh buat? Boleh tuan-tuan buat 40 hari, 40 waktu di Madinah pun tak buat, duduk tidurlah hotel je. Dia memerlukan iman yang kuat, jihad yang kuat, semangat yang kuat, baru dapat 40 waktu. Tu imam, hak jadi imam pun belum tentu dia dapat. Bila mai giliran dia, dia datang sembahyang. Bila giliran dia tak datang, bukan gilir dia, dia tidur di rumah, dia pun tak dapat. Bilal pun belum tentu dapat. Yang dapat ni betul-betul kuat iman dia. Sebab itulah Allah bagi dekat dia pembebasan daripada neraka. Dah 38 hari dah tak pernah tinggal satu waktu pun berjemaah. Masuk hari 39 tertidur sembahyang asar. Tak sedar, sedar-sedar pukul 6 Allah habis 39. Mula balik pada kosong. Tadi tak boleh carry forward. Ustaz kira halai ustaz, lagi sehari ustaz. Halai tak halai, kena kosong balik. Masya Allah tuan-tuan, ujian banyak. Nak ambil anak tuition, nak hantar isteri pergi kerja. Mak telefon balik cepat, ayah sakit. tak boleh sembahyang jemaah. Mai kita kereta rosak tengah jalan, jam pula tu, sangkut dalam banjir pula, bila nak sembahyang jemaah? Tertidur, tak sedar-sedar, terlepas dah sembahyang jemaah. Susah nak dapat tuan-tuan. Sebab itu, siapa yang boleh buat 40 hari ni, insyaAllah. Ustaz, saya dah buat 2 kali ustaz. 40 hari tu memang setiap setidur di masjid ustaz. Kamu orang tablet kah? InsyaAllah ustaz. Sebab tu orang tablet, dia keluar 40 hari. Dia nak dapat yang ni. Kita tak faham tablet, kita tiba apa tablet tak balik. Depos semayang nak dapat 40 hari. Tapi syarat pun tablet, tinggallah belanja isteri di rumah. Saya baru ni jumpa satu tablet, sahabat saya jemaah tablet. Isteri baru bersalin sebulan. Dia dah keluar dah. Sebulan isteri tu, anak duk merah lagi. Dia dah babai kat anak dia dah. Babai baby, insyaAllah ayah balik selepas 4 hari, insyaAllah. Kesian kat baby tu. InsyaAllah. Paksa apa? Tak payahlah pergi lagi. Jaga isteri, jaga anak-anak, jihad besar. Bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak, jihad besar. Habis dia pantang, budak dah besar, keluarlah balik. Nak cari 40 hari, silakan. Tapi kalau kita tinggalkan, tak bagi nafkah, berdosa tuan-tuan. Siapa-siapa tak bagi nafkah pada isteri dia, ibadatnya ditolak tuan-tuan. Berdosa tu. Bukan kata jemaah tablet je, tak kira lah tuan-tuan jemaah biasa pun. Satu sen tak pernah bagi duit pada isteri. Isteri ni duk cocok duit dekat bank, duit dia pula tu. Bank tu pun baik, asal cocok keluar duit. Tak pernah lawan langsung, baik je bank tu tuan-tuan. Dekat dinding tu, cocok keluar. Tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri tuan-tuan, ibadat ni ditolak. Tuan-tuan ingat sembahyang tuan-tuan, Tuhan terima? Jubah meleret sampai tak nampak kaki. Ekor serban ni panjang sampai ke punggung. Kalah Wong Fei Hung. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri, berdosa. Baik, jadi ada yang boleh buat 40 hari dia boleh buat. InsyaAllah, Alhamdulillah. Lepas-lepas buat 40 hari tak sembahyang lah. Relax. Orang sembahyang dia tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang mat? Kamu tak dengar ustaz cakap hari tu. Siapa boleh buat 40 hari bebas neraka, kamu tahu. Aku dah buat dah, insyaAllah aku syurga. Ini pun gila babi juga tuan-tuan. Kenalah sembahyang yang 40 hari itu sebagai satu advance pada kamu, advantage saja untuk masuk syurga. Serupalah kita mati seorang anak belum cukup umur, mati 2 orang, mati 3 orang anak belum cukup umur, anak tunggu depan pintu syurga. Bukan maknanya tak payah sembahyang. Ini 3 orang anak dia mati aksiden, menung, seronok, tak sembahyang dah. Tak sembahyang yuk. 3 anak dah nunggu aku, kata dia. Memanglah anak tunggu kamu 3 orang depan syurga, tapi tak jumpa pasal kamu masuk neraka. Dia kena faham betul-betul tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buang sifat munafik pada anak-anak tuan-tuan, saya syorkan. Anak-anak kita sekarang ni munafik tuan-tuan. Dia pakai prepaid, tuan-tuan pakai bil handphone. Dengan bil handphone tuan-tuan tu, dia boleh request untuk minta top up dia punya. Tuan-tuan bukan tahu. RM50 sekali top up, 100 kali top up. Mai datang bil, ha, the other charges tu dia 400, 1000 kena. Nak kata apa tuan-tuan? Nak marah kena bayar dekat dah. Dekat perkhidmat kena bayar dah. Cahak anak kita tuan-tuan zaman sekarang ni. Sebab tu tuan-tuan handphone jagalah elok. Walaupun tuan-tuan tinggal handphone di rumah, dia hantar mesej dekat handphone tuan-tuan. Orang ni minta top up, anda setuju ataupun tidak? Dia sendiri jawab, yes, kata dia. Siap masuk. Tuan-tuan bukan tahu. Tambah kita ni pula jenis tak kisah punya. Dapat bil bayar, dapat bil bayar. Anak tipu. Banyak tuan-tuan dulu yang dial 3993 apa semua, ringtone lah apa, beribu kena buat. Ada anak yang degil, tak mau dengar cakap mak bapak, tak mau semayang, tak mau. Saya syorkan pada tuan-tuan, apa kata buat kempen 40 hari semayang berjemaah. Cuba buat. Tak boleh buat di masjid surau, tolong buat dengan anak-anak dan isteri di rumah. Tolong buat. Ini yang saya nak buat ni. Tiap-tiap cuti sekolah, saya buat kem cuti sekolah ni tuan-tuan. Yang ni kami buat 40 waktu. Kalau 2 minggu tak bolehlah 40 hari. Kita ambil 40 waktu. Semayang tiap-tiap hari berjemaah. Nak buang sifat munafik, nak buang sifat tak elok. Tuan-tuan banyak yang sekarang ni bawa air jampi, jampi air. Bawa air, air jampi, jampi air. Bagi anak. Kalau tuan-tuan sendiri tak ajak dia dengan semayang, tak jadi tuan-tuan. Nak selesaikan masalah isteri, nak selesaikan masalah anak-anak, tolong selesaikan dengan semayang. Dan Nabi terang-terang sebut tadi, siapa yang semayang 40 hari berjemaah, tak tinggal takbir yang pertama, hilang sifat munafik dia. Jadi yang mana ada masalah di sini, saya syorkan, cuba buat. Kalau anak tu boleh kontrol lagi baru tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 tu, dia masih duduk dengan kita. Maknanya kita boleh buat selama sebulan 10 hari tu, insya-Allah mudah-mudahan munafiknya itu hilang. Yang kedua, orang yang derhaka pada mak bapak takkan masuk syurga. Dan yang ketiganya ialah orang dayus yang membiarkan isterinya berbuat kejahatan zina, dan dia tahu pula yang isteri dia berzina. Dan dia tak kisah walaupun nama dia bukan Aiman. Selalu yang tak kisah ni Aiman aja. Aiman tak kisah. Ini bukan Aiman pun tak kisah ni. Isteri dia buat jahat, dia tak kisah. Maka dia dipanggil sebagai dayus. Nabi kata dayus ni apa? Dayus ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berzina dengan isteri orang, suami dia tak tahu. Suami itu tak tahu kita berzina dengan isteri dia. Dosa suami itu kita tanggung. Dan amalan yang kita buat ni tukar dengan dia. Kita ambil dosa dia, pahala kita dia ambil. Ini akibat kita berjahat dengan isteri orang. Habis itu ustaz, kalau saya berjahat dengan suami orang, saya perempuan jahat dengan suami orang pula, macam mana ustaz? Seluruh azab ahli kubur manusia kena dekat kamu dalam kubur. Ha, ni tuan-tuan jaga-jaga. Sebab itulah suami dan isteri ni bila dah jadi suami isteri, saling setia di antara satu sama lain. Saling berjaga-jaga zaman sekarang ni. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan mudah sangat jatuh cinta. Suami-suami kenalah jaga isteri-isteri, janganlah pakai seksi-seksi. Pergi kerja, janganlah duk biarkan pakai baju jarang, seluar ketat-ketat, itu menarik perhatian orang. Jagalah elok. Nak pakai ketat-ketat, pakai dalam rumah. Dalam rumah ni tak pakai apa pun tak apa tuan-tuan. Tutup segala tingkap, tutup segala langsir, duduklah dua-dua orang tengok Upin dan Ipin. Betul-betul-betul tak ada siapa salah. Tapi janganlah buat masa mak mertua dengan pak mertua ada. Tercabut ke pihak orang tua tu. Tapi bila keluar daripada rumah, kelubung balik. Kamu hanya untuk abang, abang hanya untuk kamu. Ini kena jaga tuan-tuan. Ini pesan pada isteri. Kadang-kadang bila suami cakap, isteri marah. Ini menyakit. Bila suami cakap, "Pah, tak usahlah pakai baju ni, pah. Ketat sangat, pah. Oi, melekat baju ni. Abang, saya isteri abang. Abang percayalah. Saya setia dengan abang. Okey? Saya takkan curang dengan abang. Ini fashion, abang. Biasalah." Bukannya suami jealous, bukannya suami. Zaman sekarang ni zaman macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang anak lima pun orang ngorak lagi. Balik rumah kabur dekat suami dia, "Bang, tadi masa naik bas tadi kan, orang tu mengorak poh. Dia tak tahu poh ada anak lima dah." Ha, nampak. Dia jadi bangga tak bila orang mengorak dia? Ha, pada masa itu dia akan cari jalan macam mana nak attractive orang. Bila suami tak kisah, bila suami galakkan pula, maka suami tadi akan menjadi dayus. Jadi tolong jaga-jaga tuan-tuan. Ya, benda ini banyak sangat berlaku ni. Baik, dan kata setengah ulama, dayus maknanya ialah orang yang tiada menegah akan manusia lain daripada masuk atas isterinya. Apa makna masuk atas isterinya? Nak pegang isteri dia, nak peluk isteri dia, nak cium isteri dia, nak berlakon dengan isteri dia, tak kisah. Itulah dayus. Isteri jadi pelakon, suami duduk atas kerusi tengok isteri berlakon. Bila habis isteri berlakon, suami bagi air mineral dekat isteri. Bagus lakonan awak tadi, hidup. Hiduplah. Tidur atas katil dengan laki orang. Bagus. Yang ni yang dikatakan dayus tu, tuan-tuan. Jadi saya minta lah pada suami-suami pelakon yang beli kaset CD saya ni, yang dengar jangan marah saya pula. Suruh isteri berhenti berlakon. Ni, takut pada Allah di hari kiamat, tak cium bau syurga. Sebab di atas pintu syurga tu ditulis, tak boleh masuk bagi orang dayus. Tuan-tuan ingat signboard, notice board ni pintu masuk masjid sajakah? Pintu masuk hotel sajakah? Pintu masuk bas sajakah? Durian tak dibenarkan bawa. Itu bas sampai terbang boleh lah. Dalam syurga, atas pintu syurga tu, dayus dilarang masuk. Kalau sampai pada hari itu baru kita nak menangis, satu sen tak guna, tuan-tuan. Sebab tu saya pesan pada tuan-tuan, jangan biarkan isteri tuan-tuan duduk bersalam tak tentu halal. Banyak kali dah saya pesan, asal raya bersalam, asal bersalam raya. Tuan-tuan tidak boleh membenarkan isteri tuan-tuan bersalam dengan bapa saudara tuan-tuan. Bapa saudara kita dengan isteri kita boleh kahwin. Pasal apa tuan-tuan biarkan isteri tuan-tuan buka tudung depan bapa saudara tuan-tuan? Boleh kahwin. Besok saya akan buat ceramah ini, keluarga 69 di sini. Besok kita tak pakai kitab Hidayatul Mutafakirin tu, saya buat tajuk khas keluarga 69. Supaya kita tahu hukum. Wajib tuan-tuan datang besok. Jaga-jaga ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni ada anak. Cik Luqman ada anak? Cik Luqman ada anak. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan ni ada anak. Anak tuan-tuan kahwin dengan duda. Anak tuan-tuan kahwin dengan duda, anak dua orang, laki-laki perempuan. Tuan-tuan dengan menantu tu dipanggil apa? Dengan duda tu dipanggil menantulah. Batal dah air semayang Cik Luqman. Anak Cik Luqman perempuan kahwin dengan duda laki-laki. Cik Luqman dengan duda tu batal tak? Batal tak Cik Luqman? Batal tak batal? Batal tak batal? Batal. Batal tak? Allahu Akbar. Sebab tu saya tanya. Besok wajib mai, tak mai jaga. Dengan menantu jantan mana batal? Jantan dengan jantan. Dia sebenarnya Cik Luqman boleh jawab, dia panik je tuan-tuan. Dia panik tadi tu. Dengan menantu kita batal tak? Batal tak? Sampai kiamat tak batal. Baik menantu laki-laki, baik menantu perempuan. Cik Luqman dengan menantu Cik Luqman tak batal. Tadi menantu Cik Luqman duda, ada anak perempuan seorang. Soalannya, Cik Luqman dengan anak duda yang perempuan tu batal tak batal? Ha. Ada yang geleng. Geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak batal. Ada yang mana ni? Ha, tu ada dua tu. Satu tak batal, satu tak tahu. Ha? Pasal apa batal? Ya? Tapi pak dia menantu kita. Ya? Ha. Abang kita jawab boleh kahwin, batal air sembahyang dengan anak menantu. Lain jawapan? Pening. Besok kena mai, tak mai jaga. Besok kena duduk depan sikit, jangan duduk belakang. Besok tuan-tuan datang bawa buku, bawa pen. Kita akan belajar bab ini. Hukum dia, bila anak tuan-tuan berkahwin dengan seorang duda atau janda, janda tu ada anak dah, anak ready made dah, anak dengan suami dia, isteri yang dulu, tuan-tuan mak mertua dia, tuan-tuan dengan anak dia batal air semayang. Bila batal air semayang, maknanya boleh kahwin. Tapi tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan anggap cucu umur 16 tahun laki-laki pimpin opah dia naik dalam tangga surau. Pimpinlah opah tu nak semayang raya. Nasib baiklah ada cucu ngantorkan. Naik ke tempat orang perempuan semayang, terus dia semayang, tak ambil wuduk. 20 tahun tak sah semayang dia. Pasal tak belajar. Dia kata batal macam mana ustaz? Bapak dia menantu saya. Memanglah bapak dia menantu opah. Dia bukan cucu opah. Apa pula bukan cucu saya? Dia cucu saya lah. Ha, sudah. Dia buat seorang kecil dah tuan-tuan. Orang perempuan ni bila dia nak marah, dia seorang kecil. Kira lah ustaz saya bela dia daripada kecil. Kira bapak dia kahwin dengan anak opah tu, dia umur 2 bulan. Anak opah ni lah yang bela dia ustaz. Anak opah dengan dia tak apa, itu anak tiri, no problem. Opah dengan dia tu, yelah kalau kata batal pun ustaz, udah anggap macam cucu sendiri gitu dia. Oh, sudah. Dalam agama ni tak ada nganggap-nganggap. Dalam agama tak ada anggap-anggap, tak ada. Serupalah isteri kita umur 60 tahun. 60 tahun dah pergi jogging pakai baju ketat, seluar track suit. Ni melekat baju getah. Lari jogging dengan suami ni. Hei pah, pakailah baju elok sikit. Udah nampak tersini tersini. Hei, gunsin aku. Abang dah 60, tak ada siapa nak abang. Oi, kata dia. Tak ada siapa nak. Dalam agama kita, bukan kita boleh anggap-anggap. Dalam agama dia tetap kepada hukum. Kalau orang 100 tahun pun orang nak, tambah kamu 60 tahun. Pelajar saya tuan-tuan 74 tahun kahwin dengan 68 tahun isteri, baru kahwin 2 bulan. Nak habiskan bulan madu di pondok. Bila pondok ustaz siap? InsyaAllah bulan depan siap. Kami cadang nak habiskan bulan madu sini. 74 bulan madu lagi. Nampak? Masih kahwin lagi. Suami 74, isteri 68 tahun. Hai, apa mereka nak buat tu ustaz? Yang tu tak payah tanya lah. Mereka tahu lah nak buat apa. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah kata tutup, tutup. Dan kita sebagai suami tolong tutupkan isteri kita, supaya kita tidak menjadi dayus. Baik, kemudian, dan katanya lagi, setengah ulama, makna dayus itu ialah, tadi kita baca dah, orang yang membeli ia akan jariah, yakni hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi ia bagi segala manusia. Itu pun dayus. Pun saya minta maaf kepada bapak-bapak, suami-suami penyanyi yang isteri dia jadi penyanyi. Kitab ni sebut mana-mana isteri yang jadi penyanyi dan menyanyi di khalayak ramai, suami dia adalah dayus. Minta maaf, ni hukum, saya kena baca juga. Sebab saya kata dah dulu, CD kita ni tuan-tuan, penyanyi pun beli, pelakon pun beli. Ramai yang telefon tanya macam-macam soalan pada saya. Jadi kalau mereka beli CD kita ni, jangan marah lah. Jangan terasa, jangan boikot, jangan saman pula. Ini hukum, mana-mana suami yang ada isteri, dibiarkan isteri melompat-lompat terkinjar-kinjar depan orang ramai lelaki-lelaki bukan mahram, maka hukumnya adalah dayus. Ustaz, kalau isteri saya penyanyi, saya benarkan isteri saya menyanyi untuk orang perempuan ni ustaz. Orang laki-laki seorang pun tak ada ustaz. Ha, kalau gitu boleh lah. Buat dalam satu dewan tertutup, kunci pintu, laki-laki tak boleh masuk. Technician laki-laki, yang jaga audio, yang jaga technician perempuan, yang jaga lampu perempuan, semua perempuan. Maka bolehlah dia menyanyi. Harus. Tak salah. Nyanyilah lagu apa pun, kaza wa kaza, kaza wa kaza pun tak apa lah. Tak jadi salah lah. Dengan syarat audien dia semua orang perempuan dan semua technician crew dia ialah orang perempuan. Silakan. Tak menjadi hal. Orang perempuan pun nak berhibur juga. dipersilakan. Tetapi kalau ada seorang laki-laki, dua orang laki-laki, juru lampu laki-laki, technician audio laki-laki, maka haramlah perempuan itu bernyanyi-nyanyi. Kalau dibenarkan juga ustaz, haram. Baik, sekarang memang haram ustaz, tapi saya cadang saya nak taubat lagi 2 tahun. Adanya bagi alasan macam tu, saya balik pada haji, saya tak akan taubat sekarang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nak taubat, taubat sekarang. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Baik, kemudian dan kata dan tertulis, maka tersurat di atas pintu syurga, anti haramun ala dayus. Artinya, hai syurga, haramlah atas segala laki-laki yang dayus. Setengah orang faham dayus tu tak boleh tidur dengan isteri. Ha, tu dia faham dayus. Tu bukan dayus, tu lemah. Saya tak boleh ustaz, saya tak boleh bagi nafkah pada isteri saya, saya lemah ustaz. Kenapa lemah? Saya kencing manis ustaz. Tengok saja kalau ustaz. Itu bukan dayus. Dayus ni membenarkan isteri buat jahat dengan orang. Dayus ni membiarkan isteri ni buat benda haram depan orang, tak tutup aurat, bercampur sana, bercampur sini. Itulah dayus. Isteri boleh buat balik jantan lain, itulah dayus. Atas katil isteri boleh duk main SMS dengan adik angkat. Adik angkat jantan. Kamu SMS apa tu pak? Man, saja. Kamu ni, aku ada di sebelah kamu tak layan. Kamu layan orang jauh. Itu tobiat handphone. Tobiat handphone sekarang ni, orang depan mata kita patut tutup handphone, layanlah dia. Ini tidak. Dia duk nganga, kita duk main SMS. Kita duk layan orang yang tak nampak. Kenapa tak layan orang yang kita nampak? Sampai atas katil pun boleh ada hubungan lagi ni. Dengan alasan adik angkat, abang angkat, pak angkat. Angkat-angkat tak ada. Kamu sekarang dah jadi isteri aku. Layan aku. Jangan duk layan. Adik angkat minta duit bagi. Adik ajak, adik angkat ajak makan nasi. Di nasi kandar pun pergi. Adik angkat ajak pergi kenduri naik kereta. Adik angkat bawa pergi. Tak boleh. Walaupun kita minat macam mana pun, isteri minat macam mana pun, mesti ditemani oleh suami atau orang yang mahram dengan dia. Jangan kita bagi kepercayaan. Tak apalah pah, abang tahu pah nak buat apa. Pulanglah pada pah. Pah nak buat apa pun. Pah minat panjat gunung, pergilah pah. Ha? Dia panjat gunung, pah wajib kamu teman. Pak siapa kamu nak biarkan dia pergi dengan laki-laki bukan mahram pergi belajar panjat gunung? Tak boleh. Berapa ramai ni suami yang tak kisah bab ini? Bila hilang, susah hati. Bila jadi tak elok, timbul fitnah. Sebab tu suami kena protect betul-betul isteri. Jaga betul-betul isteri. Bukan kongkong. Bukannya kontrol. Jaga dengan penuh keislaman. Ada orang yang jaga isteri terlebih pula. Semua benda berjampi. Ada juga. Semua benda jampi. Tengok beras jampi, tengok susu jampi, tengok ikan jampi, minyak lintah, minyak macam-macam. Pantang orang kata, ha yang ni bagus ni, tahan lama ni. Beli kitab sampai sekarang tak beli. Kitab kita ni punya lama dah mengaji, tak beli. Tapi barang ni tahan lama ni, berapa jam lah. Oh pantang, awak keluar duit beli 100 pun tak apa. Sebab saya nak tahan lama. Yang ini boleh membesar, kata dia. Pakak duk beli siang malam, isteri tengok pun takut apa ni. Tuan-tuan tak fikir kan isteri kita pun orang. Dia pun manusia juga. Memang benda bernafsu. Tapi kalau nafsu tu menyakitkan dia, bukan nafsu lah. Maksud nafkah batin tu apa? Menggembirakan isteri. Bukan menggembirakan diri sendiri. Orang faham nafkah batin tu apa? Dia kata, ustaz, saya so far so good. Memang ustaz, so far okey lah ustaz. Memang hang okey, isteri hang KO. Oi, tuan-tuan kena hormat isteri. Maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Sebab tu gembira isteri tu apa? Layan dia bercakap. Isteri tak seronok kalau tuan-tuan tak layan dia bercakap. Abang tadi pi ceramah Ustaz Kazim ke? Ramai tak abang? Ustaz Kazim kata apa? Terus dia pi tidur. Tuan-tuan tak frah, isteri tuan-tuan ingat tak frah ke dia tu? Frah tu. Cuba tuan-tuan layan dia. Abang tadi pi ceramah Ustaz Kazim ke? Okey je. Bolehlah abang parking jauh sana. Cakaplah. Itulah lain kali datang awal. Boleh parking depan masjid, depan surau. InsyaAllah bulan depan abang datang awal. Tapi kamu kenalah ikut. Itulah maknanya lawan. Lawan bercakap. Seronoklah dia. Jangan tak lawan dia bercakap. Bila dia balik lambat, kita balik dulu. Kita layan dia bercakap. Apa salah tuan-tuan buat air pada dia? Kita balik sebab kita kerja dekat. Dia pula jam. Lambat sampai, 6:30 baru sampai. Tuan-tuan sediakan dulu. Teh ke, cok kodok ke, popcorn nugget ke, cuba letak situ tengok. Siang kat isteri abang, abang dah bancuhkan kopi, mari kita minum sama-sama. Hei Allah tuan-tuan, dengan-dengan beg kerja dia, dia sampai ke dapur. Barulah dia rasa seronok, terima kasih abang. Hari ni abang balik awal. Bolehlah abang sediakan. Besok kalau abang boleh lambat, kamulah pula buat. Seronoklah. Itulah dipanggil nafkah batin. Ustaz, saya letihlah ustaz. Bila masa nak goreng nugget, bila masa saya nak buat teh tarik, bila masa saya nak nyembang ustaz, senyum itu pun dikira nafkah batin. Senyum. Isteri abang balik, senyum saja. Itu pun seronok. Penatlah abang. Bila tuan-tuan senyum, hilang penat dia. Tapi tak payahlah tuan-tuan buat macam cerita Pura Cendana tu. Ya, cerita musang berjanggut bila P. Ramli balik, buat balik menantu dia tu. Sultan Alam Shah Bana duk menarikan. Anak ayah balik, anak ayah balik. Tak payahlah. Tak payahlah isteri tuan-tuan balik, isteri abang balik, isteri abang balik. Tak payahlah. Orang tengok susah hati. Susah hati orang tengok tuan-tuan. Udah berapa hari dia macam tu. Nanti orang tanya tuan-tuan, tak apa sihat orang tua ni. Termasuklah nafkah batin, tidur dengan isteri. Tidur dengan isteri tu maknanya tidur yang menggembirakan dia. Tidur yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bukan makna yang menyeronokkan tu 6 jam 4 jam. Belum lagi ke abang? Belum, kata dia. Udah tuan-tuan, udah 4 jam ni abang. Besok nak kerja abang, awak pergi kiak lah sama. Maksudnya biar kejap pun tak apa, janji dia suka. Itulah maksud nafkah batin. Kita ni pantang tuan-tuan, dengan lintah-lintah, gambir-gambir pantang. Itu yang bos skru tayar lori tu. Tuan-tuan baca kan dalam paper tu, disangkutnya dengan skru tayar lori. Udah tak boleh cabut, bomba ambil cabut. Bomba bawa kata tu. Bomba nak fikir pun macam mana ni. Sekejap aku kata skru, terkata yang lain. Balik tuan-tuan, ihsan. Sebab tu orang lelaki kena ada sifat ihsan dengan orang perempuan. Dia letih, dia penat, jaga anak, masak, basuh kain, tombol-tombol flat pula lim rosak. Kita pula tu dia ada standby dah, sabar. Begitu jugalah dengan orang perempuan pun, kenalah fikir suami juga. Jangan tak layan langsung, berilah juga hak suami. Jadi masing-masing jaga, taklah berlaku curang. Masalah kita sekarang ni dingin. Bila dingin, kita nak cari hal lain. Isteri dingin, suami duk tengok orang sebelah panas. Isteri layan dingin, tapi jiran sebelah rumah panas. Balik kerja bang, cantik hari ni abang. Oh sudah, tu panas lah tu. Isteri pula tak tanya cantik ke, segak ke, apa ke, tak tanya. Dia mula ngorak orang sebelah. Serupalah isteri kita pun bila tuan-tuan dingin dengan dia, dia mula cari orang yang di ofis dia, yang di pejabat dia, yang suka tegur dia, yang suka ambil berat pada dia. Lama-lama jadilah yang kita sebut hari ini kecurangan-kecurangan, kayu tiga, kayu empat dan sebagainya. Baik, dan kata setengah ulama, seperti yang tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW, barang siapa berbuat zina. Nabi sebut, siapa-siapa yang berbuat zina dengan perempuan yang ada suaminya, nescaya adalah dosanya atas laki-laki. Dosa si suami ditanggung oleh laki-laki penzina. Dan perempuan yang berada di dalam kuburnya itu sangatlah azab sekalian umat Nabi kita semuanya. Perempuan yang berzina, isteri orang yang berzina, diazab dalam kubur, dihimpunkan semua azab manusia kena pada dia. Oh, itu dia tuan-tuan. Kita ni kena rotan berlari dah, menjerit dah. Bayangkan seluruh azab umat Nabi Muhammad dihimpun pada dia sebab dia berzina dengan laki-laki lain. Dan adalah sampai di hari kiamat, nescaya dihukumkan Allah Ta'ala akan suaminya yang dahulu dalam segala kebajikan laki-laki yang berzina. Di hari kiamat, dosa orang yang berzina ditampung, diambil daripada dosa suami dia, dan pahala penzina ditukar kepada suaminya. Yang kemudian berhukum, bermula hukum yang demikian apabila zina isterinya dengan tiada diketahui oleh si suami. Maka bila suami tak tahu isteri curang, Allah tukarkan pahala dan dosa di hari kiamat. Tetapi jika suami tahu isterinya berzina dan dia diam, nescaya diharamkan oleh Allah Ta'ala bagi suaminya masuk ke dalam syurga, kerana sesungguhnya di atas pintu syurga tertulis, syurga kamu adalah diharamkan bagi orang yang dayus. Masya Allah. Baik ustaz, kalau saya balik-balik ustaz, tengok-tengok isteri saya buat projek ustaz, jadi isteri saya minta ampun, isteri saya minta maaf, dan saya ni pun ampunkan dia, saya maafkan dia, adakah saya dikira dayus ustaz? Tidak. Itu tidak dikira dayus. Lain kali jangan buat. Abang ampunkan kamu. Yang kata dayus tu apa? Abang, tadi saya berzina. Oh, bagus. Ah, itulah dayus. Tadi kamu projek ya. Abang, eloklah. Ah, itulah dayus. Tapi kalau suami dia nasihat dia, abang tak sangka dengan kamu. Abang pergi kerosos, kamu pula berkerosos dengan orang lain. Ini kerja kamu ya. Dia marah, dia marahnya, isteri minta ampun. Diciumnya kaki, ditunduknya sampai ke lantai, disujuknya kaki suami dia, tolonglah abang, ampunlah ke saya abang. Suami ni dengan ikhlas hati ampunkan. Yang tu tak apa, dia tak dikira sebagai dayus. Yang dayus ni ialah dia tahu dan dia tak kisah. Dia tahu dan dia biarkan. Dia tahu dan dia tak ambil kisah. Isteri dia nak buat apa pun dia tak peduli je. Baik. Kemudian, dan satu riwayat, tiga perkara yang tiada masuk mereka itu dalam syurga. Yang pertama, orang-orang yang menyakiti akan dua mak bapaknya. Sakitkan hati mak bapak. Mak tak bagi kahwin, nak kahwin juga. Buang mak bapak sebab dah jatuh cinta. Mintalah ampun. Tuan-tuan ni kalau ada salah dengan mak bapak sebab nak menikah dulu, ada lagi peluang. Pilah minta maaf sebelum orang tua tu mati. Dah mati tuan-tuan, satu sen tak guna lah. Tuan-tuan pergi cabut batu nisan, pergi goncang batu nisan minta ampun pun tak boleh lah. Kalau tuan-tuan ada mak bapak, tuan-tuan ada salah dengan dia, tuan-tuan tengking dia hari tu, pergilah minta maaf. Saya dah kata pada tuan-tuan, dua benda yang mendatangkan bala sebelum kita mati, dosa lawan mak bapak dan dosa memutuskan silaturahim. Satu hari Nabi duduk dalam majlis ilmu halaqah. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, nama dia halaqah. Bila Nabi duduk macam ni, Nabi kata, siapa-siapa yang putus silaturahim, jangan duduk di sini. Siapa-siapa yang putus silaturahim, belah. La yujalisuna, jangan duduk dengan kami. Man qati'ar rahim, man qati'ar rahim, siapa-siapa yang putus silaturahim. Sahabat-sahabat ni tunduk. Siapa yang putus silaturahim sampai Nabi suruh keluar? Bangun seorang laki-laki, keluar. Keluar laki-laki ni. Rupanya dia memutuskan silaturahim. Nabi direct cakap, tuan-tuan, siapa yang putus silaturahim, keluar. jangan duduk dalam majlis aku. Habis tak lama lepas tu, laki-laki tu masuk balik, duduk depan Rasulullah. Kalau kita tuan-tuan kena halau macam tu, belah terus. Kalau ada petrol, dia bakar habis motor bawah tu. Punya bengang. Kalau dia tahu kereta ustaz tu, empat-empat tayar dia pancit. Tu zaman kita lah ni tuan-tuan. Zaman Rasulullah dulu, dia mari balik, dia duduk depan Nabi, mengaji dengan Nabi. Nabi kata apa? Inna rahmatullah la nunazzilu ala qaumin man qati'ar rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada satu kaum yang di dalamnya itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Itu dia tuan-tuan. Ayat ni, cerita ni, tuan-tuan boleh tengok ayatnya daripada surah Sabbihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sampai habis tu. Tuan-tuan buka ayat tu. Fazakir, fazakir in nafa'ati zikra. Ayat tentang Allah Ta'ala suruh bagi peringatan jika peringatan itu memberi manfaat. Dan Allah sebut dalam surah Al-A'la Sabbihis itu, Allah Ta'ala kata, siapa-siapa manusia yang celaka, manusia yang benci dengan kuliah agama. Manusia yang celaka, manusia yang tak nak dengar ceramah agama. Sebab itu kalau tuan-tuan, ustaz tegur, tuan-tuan belah langsung tak mari dengar dah, langsung tuan-tuan boikot dah mengaji, tuan-tuan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Sabbihis, tuan-tuan adalah orang celaka tuan-tuan. Kita ni duk baca Sabbihis, Sabbihis dalam semayang, ayat tu hafal, tapi faham makna apa pun tidak. Asal maghrib, Sabbihis. Asal maghrib, Sabbihis. Sampai makmum boleh tahu lah, tu imam ni mesti Sabbihis. Bila masuk rakaat pertama, Sabbihis. Aku dah kata lah, menang Sabbihis punya. Tapi tak pernah faham apa makna Sabbihis. Allah sebut di tengah-tengah ayat Sabbihis itu, celaka bagi orang yang bila diberi peringatan, dia lari belah. Hei tuan-tuan, berapa banyak kita ni? Bila ustaz tegur, kita kata, ustaz ni tak ada hikmah tegur orang. Ustaz ni tak ada langsung budi bicara tegur orang. Apa salah ni? Kita ustaz tegur bukan dia benci. Satu perempuan, dia tanya kat saya, ustaz, apa hukum macam ni ustaz? Saya jawab. Bila saya jawab, dia menyimbang dengan kawan dia sebelah-sebelah. Habis saya jawab, saya tanya dia, kak, kak faham tak saya jawab tadi? Tercengang-cengang. Macam mana kak nak faham? Kak menyimbang. Kak tanya saya, saya jawab. Bila saya jawab, kak menyimbang. Apa cerita ni kak? Adakah saya memalukan dia? Tak. Saya cerita semua pada orang, lain kali jangan menyimbang. 5 minit dia duduk menung, dia belah tuan-tuan. Saya kata dalam hati, dia marah kat aku apa? 10 minit lepas tu, dia mari balik, siap dengan buku dengan kertas lagi. Rupanya dia balik, dia ambil pen dengan buku tuan-tuan. Dia tak lari, dia tetap mengaji. Minggu lepas saya mengajak, dia main lagi, dia duduk depan mengaji tuan-tuan. Yang inilah yang kita nak. Ini kata sikit terasa, terasa sikit kata. Bila kata sikit terasa, bila terasa tu kena kata lah tu. Dah tak main dah. Cuba tengok sahabat Nabi tadi. Nabi kata siapa yang putus silaturahim keluar. Rupa-rupanya tuan-tuan, laki-laki ni bergaduh dengan mak saudara dia, bertengkar, tak bercakap dengan mak saudara dia. Nabi kata pi minta maaf. Dia datang balik selepas dia minta maaf dengan mak saudara dia. Bila dia dah minta maaf dengan mak saudara dia, dia duduk depan Rasulullah dan dia mengaji. Nabi kata, sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada suatu kaum jika kaum itu memutuskan silaturahim. Rahmat ditarik. Tuan-tuan berjalan di jalan raya, rahmat jalan raya sudah hilang. Makji-makji datang lengok-lengok nak pergi pasar. Jalan lengok-lengok nak pergi market. Diragut di tepi jalan. Tersembam atas tanah, atas jalan ta, mati. Dah tak ada rahmat di jalan raya. Opah-opah datang bawa beg telekung, datang nak semayang di surau. Diragutnya beg telekung. Lintas jalan kena ragut. Rahmat sudah hilang. Makcik-makcik akak-akak tunggu dalam surau. Nak tunggu kereta api. pukul 3 pagi kereta api nak bertolak, pukul 12 tidur dalam surau, pukul 2 pagi kena rogol. Dalam surau tak ada rahmat. Tuan-tuan bayang tak tuan-tuan? Rahmat tak ada. Tunggulah polis siang malam, duk tepi jalan, tengah jalan, duk tangkap orang. Pasal apa? Rahmat sudah hilang. Rahmat keamanan sudah hilang. Sampai polis jadi susah. Tak polis tembak orang, orang tembak polis. Tak polis rempuh orang, orang rempuh polis. Sekarang kerja yang paling bahaya kerja polis. Penjenayah banyak. Senapang macam-macam. Orang berani lain macam. Sudah hilang rahmat. Kesihatan pun sudah hilang rahmatnya. Saya kata dah tadi, rahmat sudah hilang. Rahmat sihat. Semua duk pakai topeng. Tuan-tuan tak kesian ke dekat doktor yang tunggu di KLIA tu? Nurse-nurse yang duk sambut pesawat-pesawat daripada New York, daripada Washington, daripada Mexico. Depa ni benteng paling awal duk tunggu depan KLIA tu. Duk cek telinga orang, duk cek dahi orang, cek mulut orang, cek jantung nadi orang. Kalau kena penyakit berjangkit, depa dulu kena. Tuan-tuan cuba pergi buka topeng muka depa tu. Buka tengok. Bangsa apa yang pergi buat tu? Bangsa apa yang duk cek telinga ni? Nak tengok demam tak demam? 37 darjah ke atas, masuk sana. Hang dah demam ni. Dijangkiti ke apa, disyakkan. Yang pakai topeng ni bila tuan-tuan buka, semua muka-muka orang Islam. Yang tak pernah sentuh babi. Asal datang penyakit ya tuan-tuan, orang Islam duduk jaga. Bangsa yang tak sentuh babi, bangsa yang tak makan babi lah yang duduk di barisan hadapan untuk mengelakkan daripada babi merebak. Kenapa tak suruh bangsa yang makan babi tunggu penyakit? Depa membiarkan babi, depa makan babi. Tapi bila datang wabak babi, orang yang tak makan babi kena jaga. Patutnya orang yang makan, yang berternak babi inilah yang kena jaga tuan-tuan. Demo yang merosakkan, demo yang jadi punca kepada benda itu. Orang dah kata ada haram, haram, haram, gatai nak makan juga. Tapi bila jadi apa-apa, angkatan tentera kena pergi tembak babi. Yang ni yang sama-sama kita kena fikir. Rahmat Allah dah hilang. Duduk di kampung, cikgunya datang. Saya kata dah bulan lepas, lama opah tak datang mengaji, demam ustaz. Demam apa? Cikgunya, kata dia. Ya, cikgunya, yelah, cikgu-cikgu lah, kata dia. Nu di Kedah ni tuan-tuan, belah-belah kampung. Cikgunya ni tuan-tuan, demam cikgunya ni, dia tak jadi tengah pekan. Tengah pekan ni demam denggi. Cikgunya ni tepi-tepi pekan, tepi-tepi bandar, kampung-kampung, tuan-tuan tengok dalam berita ni. Belah-belah lu stak, kota stak, Balin pun semua. Macam mana makcik, macam mana? Mula-mula mai dia main gua pinggang ni, sakit bel bawah ni. Tu dia tangkap ni, tak lalu makan pun tak larat lah. Siah tuan-tuan, demam cikungunya. Dia tangkap belah kiri ni, basma ni, tak boleh cakap lah basma ni. Makan tak lalu lah. Satu kampung tuan-tuan. Doktor pun naik penin, satu kampung. Bukan satu rumah, satu kampung. Kalau kata mati tu, satu kampung tu tinggal 4 orang janda, 2 orang lelaki ya tuan-tuan. Yang tu je yang tak kena. Rahmat sudah hilang. Betul tuan-tuan, cuba tengok rahmat. Tuan-tuan beli kereta mahal-mahal tak di bawah, tinggal bekas tayar ya. Kalau tinggal tayar tu kira baik lah tuan-tuan. Ni dengan habis diangkut. Vespa buruk kawan saya pun lebuh tuan-tuan. Plat dia AN. Tahun bila punya Vespa? Lebuh, tak ada lah. Apa benda sekarang ni? Rahmat. Kenapa rahmat hilang? Nabi sebut kerana putus silaturahim. Hari ni cuba tuan-tuan tengok sama-sama Islam kita, silaturahim kuat ke tak kuat? Bergaduh habislah kita ni. Tambah macam saya ni, pening tuan-tuan. Sat kawan ni naik, sat kawan ni turun, sat kawan ni naik, sat kawan ni turun. Pening tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah duduk jauh. Lu hak saya tu. Jam jalan, pergi sini tutup, pergi sini tutup. Aduh, letihnya aku. Pening tuan-tuan. Bertumbuk, bercakar. Cuba fikir balik. Boleh berpolitik, tapi tolong jangan sampai putus silaturahim. Dengan sebab putus silaturahim tuan-tuan, tak terkawal kita ni. Mari dadah tak terkawal dah sekarang. Mari rempit tak terkawal dah sekarang. Tuan-tuan, mari orang berniaga pun dah tak terkawal dah sekarang. Rahmat Allah dah ditarik dah. Mari mengaji dah tak terkawal dah sekarang. Rahmatnya sudah hilang. Tak seronok dah mari mengaji. Teringat kasut, teringat motor, teringat dompet. Tuan-tuan tinggalkan rumah, datang ke masjid. Tuan-tuan teringat ke rumah. Rumah kena pecah. Tuan-tuan tinggalkan masjid, balik ke rumah. Tuan-tuan teringat ke masjid. Hilang kamera di masjid, hilang mikrofon masjid, sejadah Tok Imam pun hilang. Rahmat dah hilang. Tuan-tuan tulislah, nanti satu hari tuan-tuan kita tak tahulah, sejadah dia pun kena ikat rantai besi dengan mimbar ni. Yang ni kita kena cari balik. Bila kita jumpa dalam hadis, kita akan dapat jawapan. Punca kenapa jadi macam ini ialah kerana silaturahim sama-sama Islam sudah pun putus. Tuan-tuan setuju ataupun tuan-tuan tak setuju dengan apa yang saya cakap, saya baca daripada hadis Nabi. Jadi tuan-tuan, politiklah, silakan. Tetapi janganlah sampai putus silaturahim. Berpolitiklah secara matang. Jangan sampai kita berpecah belah bertumbuk. Baru ni saya pergi ceramah satu masjid. Tok Imam ni bergaduh. Tok Imam belah sini seorang, belah sini seorang. Tok Imam kawan ni baca tak ikut teks, dia tibainya rapat. Tok Imam satu lagi marahlah, baca lah ikut teks yang habis tambah tokok pasal apa. Oh, bertumbuk marah tuan-tuan bergaduh. Saya pergi ceramah, saya kata tuan-tuan, yang berubuk kerusi tu orang atas. Biar mereka lah duduk berubuk kerusi tu orang atas. Tok Imam ni baca ayat kerusi sudah lah. Biar mereka selesaikan masalah mereka, mereka tahu lah selesai. Ikut peraturan, ikut undang-undang, selesailah masalah. Ikutlah peraturan, selesai masalah. Tok Imam ni tu salah, biarlah mereka selesaikan. Tok Imam sini baca ayat kerusi sudah. So duduk fikir pasal kerusi mereka. Jaga masjid ni supaya jangan rahmat dalam masjid pun hilang. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, satu perempuan kena rogo dalam surau. Saya tak boleh bayang. Yang kita baca dalam paper semalam, dua hari lepas, ditangkap satu pasang tidur dalam masjid. Sepasang laki-laki perempuan duduk merenduk dalam masjid. Apa nak jadi tuan-tuan? Dulu masjid curi mikrofon, tak jumpa pintu masjid. Masjid dulu-dulu tuan-tuan curi kapet, pakai tak jumpa pintu keluar. Punya barakahnya masjid. Sekarang tuan-tuan, habis tongkat mimbar pun dia curi, sejadah pun dia curi ni. Sejadah kapet tuan-tuan ni dia gulung sekepit-sekepit, buh atas lori, bawa lari. Sebab tu kadang-kadang kapet macam kita ni pun bagus, sebab dia gam sekeping sekali. Tapi bila kencing budak-budak, susah nak masuk. Bagus pula kapet yang sekeping-sekeping, boleh gulung kalau budak berak kencing kotor ke apa, kita pergi basuh di luar. Tapi risiko yang hak gulung tu, dia gulung sekali semua. Bawa lori 3 tan. Tok siap baru naik motor pukul 10 pagi. Nak ke mana ni bawa kapet? Pengurusi suruh vacuum. Oh iya ke? Eloklah kapet pun dah kotor. Tok siap tolong pikul pula tuan-tuan bubuk. Datang semayang Zuhur, pengurusi tanya, mana kapet kita tak siap? Ha, kata tuan haji suruh cuci. Tadi lori dah ambil. Ha, eloklah tuan-tuan. Sampai hilang rahmat, orang mencuri dalam masjid. Masjid sudah jadi hangat, sampai kena bubuh aircon sekarang. Bubuh aircon pun hangat lagi. Masjid yang barakah ialah masjid yang sejuk. Tuan-tuan duduk dalam dia tenang, mengaji dengan dia tenang, semayang dia tenang. Saya pergi baru ni di satu masjid di belah-belah Lok Pongsu. Saya masuk je tuan-tuan, Allahu Akbar. Pukul saya ceramah tu pukul 12 tengah hari. Saya kata pada pengurusi dia, seseronok masjid Tuan Haji, seronok. Dia kata, ustaz, kayu ni orang tua-tua dulu tarik dengan kerbau, ustaz. Nak buat masjid ni, kerbau tarik kayu-kayu balak ni. Buat tiang-tiang ni semua masjid lama-lama tuan-tuan, barakah, rahmat. Kalau tuan-tuan berani, pilih curi kapet. Depa buat dengan jerih perih, depa buat dengan ikhlas, depa buat betul-betul kerana Allah. Saya ceramah sampai pukul 1 petang, tuan-tuan, tak terasa panas. Walaupun tak ada ekor. Ini dikatakan barakah, tuan-tuan. Masjid lama, cantik, damai, tenang. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak cari masjid yang tenang, yang sejuk, itu barakah. Saya syorkan pada tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke masjid Berincang. Cukup tenang, sejuk, ya amat. Ya. Masjid Berincang, Cameron Highland, ya. Insya-Allah. Memang tenang. Memang sejuk, ya, barakah. Baik, kemudian yang kedua, yang takkan masuk syurga ialah yang dayus. Dan yang ketiga, yang tak masuk syurga, suruh-suruhan kerana berbuat zina. Ni dia. Suruh-suruhan kerana berbuat zina ni apa? Bapa ayam, mak ayam, anak ayam, segala jenis yang berkaitan dengan pelacur. Gay, gigolo. Dia jadi orang tengah. Orang tengah nak menguruskan gigolo. Dia. Yang ni haram cium bau syurga. Dan demikian lagi juga. Yang demikian lagi juga, dia kata apa tu? Dia kata apa? Demikian lagi tu apa? Di bawah tu? Qiyadah tu. Qaf ya dalha, dalta. Qiyadah ni apa benda? Dekat aku 10 lah tuan-tuan. Dia pun termasuk dalam dosa yang besar jua. Qiyadah maknanya ialah orang yang mempertemukan orang dengan laki-laki dan perempuan kepada rumah yang lain. Broker. Qiyadah ni broker. Bukan setakat dia bapa ayam, mak ayam, dia rana ke, dia apa benda ke. Itu satu hal lah. Qiyadah juga. Termasuk qiyadah ialah tukang kira bicara. Tuan-tuan ni orang tengah. Recommend. Dengan sebab tuan-tuan recommend, man, aku recommend budak tu ke hang. Ni nombor telefon dah. Cubalah tengok, tackle, kok-kok dapat. Lepas tuan-tuan bagi nombor tu, dia tackle sungguh. Dapat tuan-tuan. Perempuan tu layan. Laki-laki tu kata, I follow. Macam pernah dengar aja tu. Laki-laki tu layan dengan perempuan. Dating dekat taman KLCC tu. Siapa yang bawa recommend tu? Tu, hak tukang bagi nombor. Dengar-dengar hang sekali pun berdosa. Jaga-jaga tuan-tuan. Yang mana rajin duk pertemukan orang ni, nak jadi orang tengah, nak menikah orang ni. Sebab tu saya, kalau orang minta saya jadi orang tengah, nak bagi menikah orang, saya cakap. Saya telefon laki-laki, saya jumpa laki-laki. Okey, sekarang kamu nak kahwin tak? Ya. Sekarang ada budak perempuan ni, cikgu ni minta jadi jodoh. Jadi saya nampak kamu dengan dia ni, entah dengan dia sesuai. Kalau boleh kita pergi tengok dulu. Panggil mak pak entah pergi tengok. Jadi saya tukang bawa. Kalau ikut saya ni tuan-tuan, cucu banyak lah. Menantu ramai lah. Yang saya duk uruskan bagi kahwin. Tapi bila saya uruskan, Tuan Haji, inilah pelajar saya. Nama dia sekian-sekian-sekian. Kerja sekian-sekian-sekian. Tuan Haji nak tanya apa? Tanyalah. Uruskan. Sagi main anak darah dia pula. Saya kata ni mak, inilah yang cikgu ni yang saya nak uruskan. Tengok. Kenan tak kenan. Pakcik, kalau nak menyembang dengan anak perempuan ni, pergi dapur silalah makcik. Pakcik duduk diam-diam, biar makcik je pergi dapur. Saya yang uruskan, saya atok. Bila balik 2-3 hari, bapak ada telefon, ustaz. Jadilah ustaz, bolehlah kalau nak main Minang, kami setuju. Saya pergi Minang pula. Telefon siap-siap, Haji, letakkan harga, bagi jadi lah. Saya buat syarat tu, letak harga, bagi jadi. Jangan pergi letak berbelah berpuluh ribu, tak mau. Letak hantaran tu kira munasabah. Tak munasabah pun, munasrawak. Janji muna aja. Itu saya punya PL. Tak. RM5,000 sebelah tangan boleh ustaz? Boleh. Jalan. Kalau saya kata tak boleh, saya tak mau. Saya kata simpan aja bagi kat orang lain. Bila bertunang, saya jumpa dua-dua orang. Sekarang saya yang recommend kepada hangpa untuk hangpa kahwin. Saya tak campur kalau hangpa dating lepas ni. Jangan dating, jangan pegang tangan, jangan peluk, jangan duk cium, jangan duk buat apa selagi mana hangpa belum kahwin. Jangan duk jumpa taman bunga. Saya tak suka. Allah kata haram. Boleh, Mat? Boleh. Cikgu? Boleh. Kalau nak jumpa, bawa mak, bawa pak sekali pergi jumpa. Nak tengok wayang, silakan. Budak jantan belah kanan, bapak tengah-tengah, mak tengah-tengah, anak dara hujung. Ah, tengoklah wayang. Kalau nak rabah pun, rabah pak lah tu. Rabah lah pak tu, jangan duk gatai rabah ni. Bukan kata saya larang terus, dia kata nak pergi kamdar beli cadar pun, bawa mak bapak pergi. Kau nak cari matching ke apa bala semua, nak apa konsep apa ke, bawa orang tua. Benda ni haram. Saya berlepas tangan sebab saya takut saya jadi qiyadah. Dengan sebab saya recommend, bila saya recommend, depa kata ustaz recommend. Bila ustaz recommend mesti baik punya, tak apalah. Pi dating. Dating tu atas alasan saya recommend. Berdosa saya kalau saya tak nasihat dan saya redha, tuan-tuan. Yang ni yang saya pesan. Ada satu orang, dia kerja satu jabatan. Bila saya uruskan dia nak tunang, 2-3 bulan lepas tu dia telefon. Dia kata, ustaz, saya ni macam tak bertunang je, ustaz. Kenapa? Tak adalah orang lain keluar-keluar makan, jalan-jalan, tunang saya ni tak peduli pun, ustaz. Saya kata, elok lah tu. Itulah tunang yang baik. Yang tak dating, yang tak pergi bawa-bawa makan ikan bakar malam-malam, itulah tunang yang baik. Tunang yang baik bukannya tunang pegang dan peluk sini, itu bukan tunang baik. Itulah tunang yang baik. Dia telefon ada sebab. Dia telefon dalam keadaan macam itu. Itulah yang baik. Kenapa kau tak suka ke? Tak adalah rasa macam tak tunang hanya, ustaz. Saya kata, akak, lepas kahwin esok kau berjalan lah kau. Tak adalah kalau tak ada, tak ada jalan. Sekarang anak dia 5 dah, tuan-tuan. 5 dah. Pilah berjalan. Puas berjalan. Eloklah. Saya tengok akak tu pun dah sihat lah. Jumpa seserempak dengan saya tu. Ya Allah, sihatnya. Dua-dua sihat tu. Tengok laki sihat, dia pun sihat. Ya Allah. Dulu kecil, mulik je. Ha, tu dia sihat. Itulah tanda cukup makan. Tuan-tuan jangan kata orang yang sihat lepas kahwin gemuk tu. Dah, itulah tanda suami dia bagi makan. Cukup. Jadi tuan-tuan, yang mana ni tolong jadi, jangan jadi qiyadah. Mentemukan orang untuk berbuat maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan tadi tentang tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri. Kita belajar ni bab suami. Jadi suami kena layan isteri. Kalau isteri tu kegemaran dia baik, sokonglah. Kegemaran isteri kita mengaji, sokonglah, bawa dia mengaji, bawa dia belajar. Koman-koman pun hantar isteri belajar. Walaupun tempat yang dia nak belajar tu kita tak berapa suka, kita tak berapa kenal, tapi selagi mana ilmunya betul, selagi mana ilmu yang dia mengaji tu daripada orang yang betul, silalah. Jangan kita larang juga. Kadang-kadang tuan-tuan, isteri pun dia ada perasaan, isteri pun dia ada jiwa juga. Satu benda yang dia suka, tuan-tuan tak sokong dia, lama-lama jiwa dia mati. Tambah-tambah kalau benda yang baik. Jadi kalau isteri tuan-tuan ada tabiat yang baik, sokonglah. Mungkin isteri tuan-tuan ni jadi jawatan kuasa wanita. Jawatan kuasa wanita, perkumpulan wanita, macam-macam aktiviti dia buat. Selagi mana baik, sokong. Mungkin dia jadi AJK masjid. Sekarang ni perempuan pun AJK masjid. Dan ada wanita pula yang uruskan ceramah. Kita sebagai suami sokong. Sebab saya perhati tuan-tuan, yang program-program ilmu ni orang perempuan yang ramai. Yang hidup majlis-majlis ilmu ni orang perempuan. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan pergi ke masjid daerah Batu Gajah. Setiap hari Isnin dengan setiap hari Khamis, beratus-ratus manusia tuan-tuan, pukul 9 sampai 10.30 pagi, beratus orang perempuan ni mengaji. Saya tak pernah tengok lagi tempat macam itu. Satu lagi di Masjid An-Nasriyah Setiawan, mereka ni buat kuliah bulanan siang. Beratus manusia, ribu manusia ni perempuan. Jadi kalau orang perempuan kita bagi sokongan yang betul pada dia, insyaAllah pahala dapat dekat kita dan semangat dapat pada isteri kita, insyaAllah. Baik, cukup sekadar itu. Kita akan sambung besok pagi kuliah subuh. di AU 4 dan ijtimak kita besok keluarga 69. Jadi besok sebarang soal jawab sila kemukakan besok, dan saya rasa pagi besok soal jawab banyak berkenaan dengan keluarga 69 ni. Saya minta tuan-tuan datang untuk belajar nasab halal dan haram. Baik, siapa-siapa yang ingin memberikan sumbangan untuk jamuan pada malam-malam kuliah, boleh berhubung dengan Ustaz Zuhair untuk membuatkan sebarang sumbangan dan sebagainya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum mafarriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qaharil jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Allahu a'lam. Assalamualaikum.